selalu menyinari di dalam hidupku. Ayah, bunda, ku cinta kalian seperti diriku mencintai Tuhan. Maafkan aku bila banyak salah dan maafkan kenakalanku. Hanya doaku menyertaimu sehat dan bahagia selalu.